luar biasa dari seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia. Oleh karenanya beliau benar-benar mengajak manusia kepada syahadat la ilaha illallah. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita memasuki dalil yang pertama dari apa yang beliau bawakan dalam kitab Tauhid. Beliau membawakan beberapa dalil yang menuju kepada judul bab ad-du'a'u ila syahadati an la ilaha illallah. Ad-da'watu ila syahadati an la ilaha illallah, mengajak manusia kepada syahadat la ilaha illallah. Dan tentunya la ilaha illallah yang dimaksud adalah la ilaha illallah dengan maknanya yang sahih, dengan maknanya yang benar, dengan maknanya yang hak. Ini yang dimaksud. Karena la ilaha illallah bisa saja diucapkan oleh seorang manusia, tapi dia tidak mengerti maknanya. Bukti bahwa dia tidak mengerti maknanya, dia melanggar apa yang menjadi konsekuensi daripada la ilaha illallah itu. Pertanda bahwa dia tidak mengerti akan kalimat termulia dalam kehidupan yang dia ucapkan. Maka maksud mengajak kepada la ilaha illallah, mengajak kepada makna yang hak daripada la ilaha illallah. Menjadikan Allah satu-satunya yang diibadati. Dan tidak ada yang diibadati kecuali hanya Dia. Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Beliau berkata, pengarang kitab, wa qawlullahi ta'ala, dan perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, qul hadihi sabili ad'u ila Allah, ala basirah, ana wa manittaba'ani, subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Terdapat dalam surat Yusuf ayat yang ke-108 yang artinya qul hadhihi sabili, katakan wahai Rasul, katakan wahai Nabi kepada manusia, kepada umatmu, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, ad'u ila Allah, aku mengajak, aku berdakwah kepada Allah, ala basiratin, di atas basirah, ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya, aku dan orang-orang yang mengikutiku, wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah, dan tidaklah aku termasuk orang-orang musyrikin. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Ini hadis ya, ini dalil yang pertama dibawakan oleh pengarang kitab Tauhid, yaitu Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah wa rahimah jami'a ulama'il ummah. Beliau membawakan ayat ini sebagai dalil pertama dari judul yang beliau bawakan, yaitu ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah, yang artinya qul hadhihi sabili, katakanlah wahai Nabi, inilah jalanku, ad'u ila Allah, saya mengajak kepada Allah, ala basirah, di atas basirah, ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya, wa subhanallah, dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah saya termasuk orang-orang musyrik. Ayat ini dijadikan dalil pertama untuk hal yang berhubungan dengan apa yang telah diberikan judul di dalam bab, yaitu bab tentang berdakwah kepada tauhid, kepada la ilaha illallah. Dakwah kepada tauhid, kepada makna la ilaha illallah. Dan di dalam ayat tadi Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan nabinya tercinta untuk mengatakan kepada manusia, inilah jalanku. Qul hadhihi sabili. Katakan wahai nabi, katakan wahai rasul, katakan kepada manusia, hadhihi sabili, inilah jalanku. Dan jalan rasul adalah dakwah kepada tauhid. Dakwah rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah kepada tauhid. Itulah dakwah Rasul. Inti dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada la ilaha illallah. Mengajak kepada tauhid. Salawat Rabbi wa salamu alaihi. Dan bukan hanya jalan Rasul saja. Muhammad SAW, tapi itu jalan seluruh Nabi dan Rasul. Itu jalan seluruh Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala ke permukaan bumi. Semua mereka mengajak kepada beribadah hanya kepada Allah satu-satunya. Beribadah kepada Allah satu-satunya. Dan meninggalkan peribadatan kepada siapapun selain Allah. Kepada apapun selain Allah. Dan itu dia tauhid. Dan itu dia tauhid. Qul hadhihi sabili. Katakan ini jalanku. Maka jalan Rasul yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah berdakwah kepada tauhid. Beliau benar-benar mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah satu-satunya. Dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Bahkan mengajak manusia untuk meninggalkan perantara antara mereka dengan Allah yang mereka ibadati. Murni kepada Allah satu-satunya. Tanpa harus ada perantara. Tanpa harus ada syufa'a, pemberi syafaat. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat. Rahimani wa rahimakumullah. Itulah jalan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad SAW ketika benar-benar mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, Beliau yang awalnya dicintai di kota Mekah, sangat dicintai di kota Mekah, berubah menjadi sangat dibenci di kota Mekah. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahmakumullah. Kita jeda sejenak, ada sesuatu yang harus ana kerjakan. Jeda sejenak, insyaallah kita kembali tidak lama. Bismillah azza wa jalla. maka jalan Rasul kita adalah da'watu ila tauhid. Beliau selalu mengajak kepada tauhid. Di kota Mekah beliau benar-benar dimusuhi. Setelah beliau mengajak manusia untuk meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, meninggalkan peribadatan kepada Lata, kuburan keramat, kepada Uzza, pohon keramat, kepada Manah, patung terbuat dari batu, patung keramat, dan posisi beliau sebelum berdakwah adalah orang yang sangat dimuliakan, sangat dicintai dan disukai, sangat dihormati di kota Mekah. Dan ketika beliau mulai berdakwah kepada tauhid, beliau benar-benar dibenci oleh mayoritas penduduk Mekah. Hanya segelintir kecil yang tidak merubah cinta dan kasihnya kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antaranya istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Sahabatnya terbaik dari kecil Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, putra daripada Abu Thalib, sepupu Nabi kita tercinta Muhammad SAW yang hidup di rumah Nabi. Maka jalan Nabi adalah berdakwah kepada tauhid. Oleh karena itu saudaraku, mari kita dakwahkan tauhid ini kepada manusia. Karena ini dakwah Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita dakwahkan tauhid ini kepada manusia. Karena dakwah kepada tauhid ini adalah dakwah seluruh para nabi dan para rasul. Seluruh para nabi dan para rasul tanpa terkecuali berdakwah kepada tauhid. Berdakwah kepada makna la ilaha illallah. Mengucapkan, mengamalkan bahwa ibadah hanya kepada Allah semata. Itu yang didakwahkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu yang didakwahkan Nabi Musa alaihissalam. Itu yang didakwahkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Itu yang didakwahkan oleh Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Shu'aib, semua para nabi dan para rasul, Nabi Yusuf alaihissalam. Semua mereka mendakwahkan kepada beribadah hanya kepada Allah satu-satunya. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf dan surah Al-Anbiya, beberapa dakwah para nabi dan para rasul Allah ungkapkan di dalam ayat itu. Dan ternyata dakwah mereka sama. Dakwah mereka sama. Beribadahlah hanya kepada Allah. Malakum min ilahin ghairu. Wa'budullah. Beribadahlah hanya kepada Allah. Malakum min ilahin ghairu. Tak ada untuk kalian ilah selain Allah. Dan itulah dia la ilaha illallah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap mendakwahkan la ilaha illallah sampai beliau di kota Madinah. Bukan, tapi dakwah kepada la ilaha illallah di kota Madinah tentu tidak seperti dakwah kepada la ilaha illallah di kota Mekah. Dalam arti kata, dakwah di kota Mekah tentang la ilaha illallah adalah benar-benar perpindahan dari berhala kepada Allah. Perpindahan dari batu kepada Allah. Perpindahan dari pohon kepada Allah. Perpindahan dari kuburan kepada Allah. Di kota Madinah, mayoritas kaum muslimin sudah beriman. Dan tidak lagi menyembah pohon. Tidak lagi menyembah matahari. Tidak lagi menyembah berhala-berhala, tagut selain Allah tabaraka wa ta'ala. Maka penyempurnaan tauhid pun didakwahkan di kota Madinah. Agar tauhid semakin mendalam, dijauhkan syirik dari lafaz-lafaz lisan manusia. Dijauhkan syirik dari amalan-amalan mereka yang belum syirik, tapi akan membawa kepada syirik. Dihadang manusia untuk melakukan perkara-perkara yang bisa membawa mereka ke arah kesyirikan. Sehingga dakwah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di kota Mekah, baik di kota Madinah, kepada tauhid. Qul hadhihi sabili, katakanlah inilah jalanku. Maka jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang tadi, seperti yang kita katakan, jalan Rasul adalah berdakwah kepada la ilaha illallah. Karena adalah itu adalah inti dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus itu adalah inti dakwah para nabi dan rasul sebelum beliau. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika, dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan kepada orang-orang sebelummu, kepada seluruh para nabi dan para rasul sebelummu, la in asyrakta, kalau engkau berbuat syirik, la yahbathanna 'amaluk, pasti akan hapus seluruh amalmu. Kalau engkau tidak berbuat tauhid, melanggar tauhid, berbuat syirik. Ini bukti bahwasanya dakwah Allah kepada, perintah Allah kepada para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad sama diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu. Maka di dalam ayat lain Allah katakan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidak kami utus sebelum wahai Nabi, sebelum wahai Rasul, seorang Nabi pun, melainkan kami wahyukan kepadanya, la ilaha illa ana, tidak ada ilah kecuali saya. Maka beribadalah hanya kepadaku, fa'budun, beribadalah hanya kepadaku saja. Saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat, lihat bagaimana Allah mengatakan, tidaklah kami utus seorang manusia sebelummu, melainkan kami wahyukan ini kepadanya. Kami wahyukan tauhid ini kepadanya. Kami suruh dia mengajak dan berdakwah kepada tauhid. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, kami para nabi ini bagaikan saudara kandung. Sama. Apa yang kami dakwahkan, apa yang kami serukan, sama. Mulai dari Nabi Adam AS sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya sama. Dakwah kepada tauhid. Inilah jalanku, jalan tauhid, ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah. Aku mengajak kepada tauhid dan mengajak kalian hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semata ikhlas. Tidak berdakwah untuk kepentingan pribadi. Tidak berdakwah untuk ras. Tidak berdakwah untuk harta. Tidak berdakwah untuk golongan tersendiri, tertentu. Tidak berdakwah untuk yang lainnya, tidak ada. Dakwah itu hanya untuk Allah, menuju Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Dengan tauhid, mengajak hanya kepada Allah rabbul izzati wal jalalah. Mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, bertauhid kepada Allah, beribadah kepada Allah, takut hanya kepada Allah, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertawakal kepada Allah, memohon segala-galanya kepada Allah, perlindungan dari mara bahaya, memohon datangkan manfaat kepada Allah, apapun jenis manfaatnya, sekecil dan sebesar apapun manfaat itu, mintanya hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan tidak meminta kepada selain Allah. Ini yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah kekalkan di dalam Al-Quran sebagai bukti nyata akan bagaimana Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dakwah beliau. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ala basirah. Di atas ilmu yang yakin, ilmu yang benar, ilmu yang hak, ilmu yang pasti. Ilmu yang berasal dari Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini dia basirah. Basirah adalah sesuatu yang bisa dilihat oleh mata batin. Sebagaimana benda bisa dilihat oleh mata zahir, dan posisi basirah kepada mata batin, mata yang ada di dalam dada, sama dengan posisi benda yang terlihat kepada mata yang ada di kepala. Jadi keyakinan, tingkat keyakinan ya, seperti Anda sekarang melihat bahwa di balik saya ada warna merah, ada gorden berwarna merah, Anda telah melihatnya. Dan posisi sesuatu yang terlihat kepada mata begitu pastinya, begitu nyatanya, begitu yakinnya, hal yang sama manakala mata hati telah mengetahui sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, ilmu yang yakin, ilmu yang pasti, itu dia basirah. Sampai kepada hati, ilmu yang yakin, ilmu yang tidak ada keraguan, ilmu yang tidak ada kesalahan, ilmu yang benar-benar berada di atas ilmu yang hak, dengan dia wahyu yang benar, dan ilmu itu benar-benar nyata diketahui. Maka basirah terhadap hati bagaikan benda yang terlihat, kata para ulama, terhadap mata. Sehingga tidak ada keraguan. Ini dakwah Nabi kita tercinta. Dakwah di atas ilmu. Ilmu yang hak. Ilmu yang benar-benar nyata. Ilmu yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Ilmu yang penuh dengan keyakinan. Ilmu yang penuh dengan kebenaran. Ilmu yang penuh dengan hal yang nyata. Ala basirah. Oleh karena itu, seluruh yang ingin berdakwah dan tidak menuntut ilmu, maka dia akan mencampakkan dirinya kepada jurang kehinaan. Hati-hati saudaraku. Orang yang ingin berdakwah namun tidak menuntut ilmu, berbahaya. Bukan justru bagus, seperti yang disinyalir oleh sebagian orang dan sebagian kelompok. Ya. Justru buruk. Berdakwah tanpa ilmu itu buruk. Berdakwah tanpa basirah itu buruk sekali. Buruk sekali. Karena tanpa ilmu yang dia pernah pelajari, dengan dia berdakwah kepada manusia, kemana dia akan berdakwah? Dalam bahasa anak, akan diajak kemana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Olehnya, dia akan bawa kemana dan giring kemana umat Nabi Muhammad ini kalau dia tidak berilmu sebelumnya? Kalau dia tidak menyimak ilmu sebelumnya? Hanya karena mengandalkan kemampuan berbicara lalu berdakwah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka akan banyak pendapat saya begini, menurut saya begitu, menurut saya begini, menurut saya begitu. Akhirnya yang ada adalah menurut saya dan menurut saya. Padahal agama ini bukan menurut kita. Agama ini adalah apa yang menurut Allah hak. Itu yang kita ikuti. Apa yang menurut Rasulullah SAW, itulah yang harus kita ikuti. Sehingga kalau ingin berdakwah, ketahui dulu apa yang Allah mau, ketahui dulu apa yang Rasul mau, itu dakwahkan. Bukan sembarang berbicara. Bukan asal pandai ngomong, pandai membuat orang terpukau dengan kata-kata kita, ditambah dengan gerakan-gerakan tubuh kadang-kadang, na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik, sesuatu yang tidak pernah dikerjakan Nabi, sesuatu yang tidak pernah dikerjakan orang-orang saleh termasuk Imam Syafi'i, berdakwah dengan menggoyang-goyangkan badannya, berputar-putar, menarik perhatian, audiens, ini dakwah apa? Mengajak kemana? Apa yang dia inginkan? Apa yang dia tuju? Siapa yang dia tiru? Dakwah Nabi, dakwah di atas ilmu. Dakwah kepada apa yang Allah katakan. Dakwah kepada apa yang Allah inginkan. Dakwah kepada apa yang Allah turunkan. Dakwah kepada tali penghubung antara manusia dengan Rabb mereka. Dan tali penghubung itu bernama wahyu. Ini dakwah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam wahyu itu yang terbesar adalah perkara tauhid. Perkara mengesakan Allah. Penghambaan diri hanya kepada Allah semata. Seluruh permohonan permintaan hanya kepada Allah. Seluruh tempat bersandar hanya kepada Allah. Takut yang bersertaan dengan pengagungan hanya kepada Allah. Cinta yang bersertaan dengan pengagungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang terbesar dari wahyu yang Allah turunkan sebagai penghubung antara Allah dan makhluknya. Maka dakwah Rasul, dakwah kepada tauhid di atas ilmu. Dan mengajaknya kepada Allah, ikhlas. Bukan kepada diri, bukan kepada kelompok. Bukan kepada dakwah-dakwahan jahiliyah. Dakwah kepada golongan. Dakwah kepada suku. Nah, tidak. Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Ini penting saudara. Ini penting saudariku. Dakwah kepada tauhid di atas basirah, ikhlas mengharapkan ridho Allah, itu adalah dakwah Rasul dan seluruh pengikut Rasul. Sampai kapanpun. Ciri-ciri mereka dakwahnya kepada tauhid, dakwahnya kepada keikhlasan, dan dakwahnya di atas ilmu yang hak. Ilmu yang yakin, ilmu yang benar, ilmu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagaimana tidak ragu kita lagi untuk melihat bahwa di depan kita ada meja, di depan kita ada bendera, di depan kita ada dinding dan semacamnya. Wa subhanallahi, dan maha suci Allah. Maha suci Allah maksudnya maha suci Allah dari seluruh yang tidak pantas untuk Allah. Maha suci Allah dari seluruh perbuatan manusia menyekutukan Allah. Maha suci Allah dari seluruh yang dinisbatkan kepada Allah yang tidak sesuai dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Suci Allah dari seluruh kekurangan. Suci Allah dari seluruh kesalahan. Suci Allah dari seluruh kezaliman. Suci Allah dari seluruh yang dinisbatkan kepada Allah yang salah. Maka kalimat subhanallah mensucikan Allah dari seluruh yang namanya kurang dan salah. Seluruh yang namanya keliru dan kesalahan. Itulah dia tasbih. Nah, wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Berlepas diri dari orang-orang yang berbuat syirik. Saya tidak mereka dan mereka tidaklah saya. Saya tidak termasuk mereka dan tidak akan bersama mereka. Karena tidak mungkin orang yang di dalam hatinya ada tauhid kemudian dia enjoy melihat orang-orang berbuat syirik dan dia di tengah mereka. Tidak mungkin. Hatinya pasti bergejolak, hatinya pasti ingin untuk menyuarakan dakwah yang hak. Maka di dalam ayat ini dia berlepas. Dan ini adalah syariatnya, berlepas dari orang musyrik, dari orang kafir, ada syariatnya. Disebut dengan al-wala' wal-bara'. Bara' berlepas diri, berlepas diri dari seluruh kesyirikan dan pelaku-pelaku syirik. Membenci mereka, manakala dilihat dari ilmu syar'i. Dan menyayangi mereka, manakala dilihat dari ilmu takdir. Begitu kata para ulama, melihat orang-orang musyrik dan kesyirikan yang mereka lakukan. Manakala dilihat dari ilmu syar'i, kita benci mereka. Mereka menyekutukan Allah. Melakukan hal yang tidak pantas untuk mereka lakukan kepada Allah. Sehingga datang rasa benci kepada perbuatan syirik dan pelaku-pelaku syirik. Namun manakala kita menatap mereka dengan catatan takdir, dengan ilmu takdir, dengan kacamata yang berbeda dan sudut pandang yang berbeda, kita kasihan kepada mereka. kita iba kepada mereka yang berbuat syirik. Karena kalau mereka lanjutkan perbuatan syiriknya berbahaya untuk mereka sendiri. Apalagi mereka ajarkan untuk anak-anak yang mereka cintai, berbahaya sangat untuk anak-anak mereka. Maka ada rasa kasihan. Oleh karena itu, di saat mereka sedang berbuat syirik, jauhi dulu mereka. Karena tidak mungkin Anda yang berbuat tauhid di tengah-tengah mereka. Setelah mereka selesai, datangi untuk didakwahi. Sampaikan kepada mereka apa yang harus mereka ketahui daripada siapa sebenarnya Rabb, pencipta langit dan bumi. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mudah-mudahan apa yang bisa kita bahas daripada dalil pertama daripada judul bab, ya, du'a'u ila syahadati la ilaha illallah, bermanfaat pada pagi hari yang berbahagia ini. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa berusaha untuk berada di atas tauhid sampai akhir hayat. Dan tentunya usaha kita itu bukanlah sesuatu yang sangat, ya, kemudian kita benar-benar bertelekan dan berpatokan kepadanya. Akan tetapi itu adalah usaha seorang manusia. Hanya kepada Allah kita memohon dan mengadu, meminta agar kita diistiqamahkan di atas tauhid dalam kehidupan kita di permukaan bumi sampai akhir hayat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah antum sampaikan. Sekiranya kita memiliki ilmu, maka kita akan jawab. Sekiranya kita tidak memiliki ilmu, maka kita katakan Allahu Ta'ala A'la wa A'lam. Pertanyaan pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika hamba-hamba Allah masuk surga kelak, kemudian berharap semoga bisa melihat wajah Allah yang pasti luar biasa agung dan indahnya. Pertanyaannya adalah, wajah apakah yang hamba-hambanya pakai di dalam surga? Wajah apakah yang hamba-hambanya pakai di dalam surga? Apakah wajah waktu kecil, remaja, dewasa, tua, atau wajah terakhir ketika kita meninggal dunia? Jazakallahu khairan wa iyyakum. Pertama, sebelum kita bertanya tentang wajah, yang bagaimana wajah kita di dalam surga, berhubung sudah disinggung bahwa akan melihat wajah Allah. Nah, ini akidah dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang di surga ada kesempatan yang luar biasa, yaitu bertemu langsung dengan Allah. Dan ini akidah yang hak, akidah yang benar. Di dalamnya ada dalil-dalil yang sangat jelas dan tegas menerangkan akan itu. Bahwa penduduk surga suatu saat dalam surga akan melihat langsung kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Akan menatap kepada wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Itu yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu yang Allah katakan di dalam Al-Qur'anul Karim yang ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Di dalam surga semua yang mereka inginkan ada dan tersedia. Diizinkan dan dihalalkan. Lahum ma yasha'una fiha. Apa yang mereka inginkan ada di dalam surga. Lalu Allah katakan wa ladaina mazid. Namun di sisi kami ada tambahan. Dan Nabi yang mentafsirkan tambahan itu adalah melihat langsung kepada wajah Allah. Melihat langsung kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penekanan pada bagian pertama. Adapun bagian kedua pertanyaannya adalah, kita sebagai seorang hamba nanti ketika di surga, semoga semua kita masuk surga, amin ya rabbal alamin, bagaimana wajah kita di surga? Wajah yang mana yang kita pakai? Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, ana tidak tahu wajah mana yang akan kita pakai. Karena tidak ada keterangan dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajah yang mana seperti yang antum tanyakan. Apakah wajah ketika kita kecil, remaja, dewasa, atau wajah ketika kita tua? Tetapi yang jelas dari hadis Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, umur kita di surga seolah-olah umur 33 tahun. Umur matang-matangnya dan kuat-kuatnya seorang manusia di usia 33 tahun. Itu usia kematangan. Dan usia itulah usianya penduduk surga. Tidak berdua dan tidak juga muda, sangat belia, remaja. Namun wajah yang mana, ana tidak tahu. Tidak ada keterangan yang jelas. Wajah yang mana yang dipakai? Wajah dewasa kah? Atau wajah sesuai dengan usia kita 33 tahun kah? Dan itu kemungkinan terberat dengan adanya hadis yang tadi. Bahwa usia kita sekira-kira 33 tahun, berarti wajah sekira-kira itu mengikuti usia. Wallahu ta'ala ala wa alam. Namun fokus kepada bahasan wajah, ana secara pribadi tidak tahu. Ya. Dan harapannya para pemirsa, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, dimanapun anda berada, jangan terlalu detail tentang hal yang gaib. Jangan terlalu detail tentang hal yang gaib. Biarkan hal yang gaib berlalu sesuai dengan yang sampai kepada kita saja. Jangan diselami detail. Dan ini salah satu fenomena kesalahan kaum muslimin dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara gaib. Dia ingin detailnya, sehingga dikejar informasinya, informasi yang detail. Hal yang berhubungan dengan yang gaib, cukupkan saja dengan apa yang sampai kepada kita. Sudah selesai. Karena ketika kita mengejar, ingin detailnya lagi, kita mau cari kemana? Pertama, kita tidak melihat. Tidak bisa menyaksikan. Dan tidak ada orang yang telah melihatnya untuk bisa bercerita kepada kita. Di zaman kita sekarang maksudnya. Satu-satunya cara adalah menunggu Allah berbicara, menunggu Rasul mengatakan. Hanya itu satu-satunya cara untuk mengetahui apa yang ada di surga dan apa yang bakalan terjadi di surga. Oleh karena itu, hindari pertanyaan-pertanyaan detail. Cukupkan apa yang Allah katakan dan apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Apakah istighatsah ada di dalam agama kita? Kalau ada, bagaimana cara yang dituntunkan Rasulullah SAW? Istighatsah, kalau yang dituju dalam pertanyaan ini adalah istighatsah dalam cara dan kaifiat yang kita kenal sekarang. Kalau makna istighatsah, ya, makna yang dituju, yang diinginkan, makna yang ditanyakan adalah istighatsah dengan makna sekarang ini yang kita ketahui kaifiat mengamalkannya, yaitu kumpul sama-sama di satu tempat, baik di masjid atau di halaman, kemudian dipimpin oleh seseorang untuk mensenandungkan zikir secara bersama-sama satu suara, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, dan zikir-zikir lainnya, dikomandoi. Setelah itu ada yang memimpin doa, meminta sesuatu kepada Allah, meminta dijauhkan dari mara bahaya kepada Allah, meminta diamankan rezeki kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta diamankan negeri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang lain mengaminkan saja. Kalau istighatsah yang ditanya dari pertanyaan ini, istighatsah itu apakah ada dari Nabi? Jawabannya tidak ada. Jawabannya tidak ada. Karena tidak pernah Nabi SAW melakukan istighatsah seperti gambaran yang tadi kita gambarkan, dan itu istighatsah yang terjadi di tengah manusia. Di tengah kaum muslimin, saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat. Mereka melakukan istighatsah dengan cara yang seperti itu. Namun istighatsah dalam agama kita ada. Istaghfiruna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian memohon kepada Allah kebaikan. Memohon kepada Allah tabaraka wa taala bantuan dan pertolongan, memohon kepada Allah tabaraka wa taala permohonan dan permohonan, fastajaba lakum. Lalu Allah mengabulkan untuk kalian permohonan kalian itu. Maka istighatsah dalam agama kita ada. Setiap kita memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kan Allah mudahkan kepada kita sesuatu. Maka itu adalah bagian daripada istighatsah. Namun melakukannya dalam bentuk yang tadi saya katakan, menjadi sesuatu yang familiar di tengah umat Islam Indonesia, maka itu tidak ada sunnahnya dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan berikutnya dari saudara kita Freddy Santoso. Bismillah. Ustaz, mohon nasihat agar tauhid yang benar sesuai dengan pemahaman salafus saleh bisa tertancap di dalam hati dan agar bisa bertawakal kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Nah, setelah kita belajar tauhid dan mengenal tauhid dan mencintai tauhid lalu menanamkannya di dalam hati kita yang paling dalam, karena dialah ibadah teragung dari ibadah yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajari terus tauhid itu. Duduk di majelis-majelis ilmu di mana mereka para asatidz, para ustaz berbicara tentang tauhid. Baca buku yang berhubungan dengan itu dan berdoalah kepada Allah tabaraka wa taala menjadi orang-orang yang benar-benar tauhid tertanam di dalam hatinya. Tauhid dengan ilmu tapi bukan dengan kebodohan. Mohon kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Demikian juga dengan tawakal. Serahkan segala perkara hanya kepada Allah. Setelah berusaha sebagai seorang manusia di dunia melakukan usaha, namun segalanya diserahkan kepada Allah. Ini juga butuh kepada kita untuk duduk mendengar orang-orang yang berbicara tentang tawakal, agar kemudian hati ini bisa menyerahkan segala-galanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, bagaimanapun hebatnya kita, tetap saja alam ini akan berjalan sesuai dengan kehendak sang penciptanya. Dia tidak akan pernah berjalan sesuai dengan kehendak kita. Karena dia tidak akan pernah tunduk kepada kita. Dia tunduknya kepada sang pencipta. Maka serahkan kepada Allah urusannya. Karena Allah yang akan ngurus. Serahkan kepada Allah aturannya. Karena Allah yang akan ngatur. Itulah dia ketika kita berserah diri kepada Allah. Ya Allah, hanya kepadamu. Hanya engkau. Hanya engkau yang berbuat. Engkau katakan ya, ya. Akan terjadi. Engkau katakan tidak, ya tidak. Wa alam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhthiak. Yang sudah Allah tentukan datang kepadamu pasti akan datang, tak mungkin meleset. Dan apa yang Allah takdirkan tak menimpamu, tak akan datang. Tak akan datang menimpamu. Yakin akan ini, kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala segala-galanya. Apapun yang kita sedang kerjakan, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita cita-citakan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya dari Ummu Hana di Pekanbaru. Barakallahu fiik. Untuk di bulan Ramadan, Ustaz, manakah yang lebih tinggi keutamaannya, membaca Al-Qur'an dan khatam berkali-kali dibandingkan dengan mentadaburi Al-Qur'an dan mungkin cuma bisa khatam satu kali selama Ramadan? sesungguhnya kedua-duanya adalah kebaikan. Dan tidak ada yang keliru dari kedua-duanya. Orang yang membaca Al-Quran saja, tanpa berusaha mengetahui maknanya, kebaikan. Di dalam Ramadan maksudnya, Ramadan ini, dalam Ramadan ini baca Quran, baca, baca, baca. Walau dia tidak tahu artinya, itu adalah kebaikan. Demikian juga kebaikan ketika dia baca, kemudian dia berusaha mengetahui maknanya, baca lagi, berusaha mengetahui maknanya. Dia juga adalah kebaikan. Maka pilihlah untukmu yang terbaik. Wallahu a'lam. Dari seorang hamba Allah di daerah yang sedang demam, semoga Allah berikan kepada Anda kesembuhan, yang namanya manaqiban. Apakah itu ada tuntunannya dari Nabi SAW? Anda tidak tahu ini acara apa, ini manaqiban ini, dan seperti apa bentuk acaranya. Karena Anda tidak tahu, Anda tidak bisa jawab. Berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana dari Niar, dari Bogor. Nah, bagaimana kita menyikapi jika kita melihat kemungkaran melanggar syariat, yakni dengan datangnya dukun-dukun yang mengaku ustadz? Dan sekarang malah saking banyaknya, makin banyak di media sosial. Dan sekarang malah banyak ditonton di televisi nasional, oleh ibu-ibu kebanyakan. Wallahu ta'ala alam. Ya, soal kemungkaran yang kita lihat, maka Nabi mengajarkan tiga cara untuk mengingkari kemungkaran. Kembali kita kepada apa yang diajarkan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara yang pertama, kalau kita punya kekuasaan, dalam tanda kutip kekuasaan manusiawi, maka lakukan dengan tangan. Artinya rubah langsung. Contoh, saya sebagai seorang suami, saya punya kekuasaan pada istri dan anak-anak di rumah. Maka ketika anak-anak melakukan hal yang salah, langsung dilarang, langsung dirubah pakai tangan, langsung dirubah pakai power kita sebagai seorang ayah, pakai power kita sebagai seorang suami. Ini maksudnya rubah dengan tangan, rubah dengan kekuasaan yang kita miliki, diberikan oleh Allah Tabaraka wa Taala di pundak kita. Anda sebagai seorang kepala sekolah, lalu terjadi maksiat, Anda berhak, boleh, bahkan bukan sekadar berhak dan boleh, diperintahkan syariat untuk mencegah kemungkaran dengan tangan Anda, dengan kekuasaan yang Anda miliki. Kalau itu tidak kita punya, maka cara yang kedua kata Nabi adalah rubah dengan lisan. Sampaikan kepada mereka itu salah. Sampaikan kepada mereka itu tidak benar. Sampaikan kepada mereka itu batin. Sampaikan kepada mereka, seperti yang Anda ingin sampaikan sekarang, dukun-dukun. Dukun-dukun berjubah. Menjual jampi-jampi kepada manusia. Untuk tameng-tameng dan tangkal-tangkal. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Maksiat. Ya. Kita rubah dengan lisan kita, kalau kita tidak mampu merubahnya dengan tangan kita. Kalau tidak mampu juga dengan lisan, karena juga terancam nyawa dan semacamnya, maka cukup dengan hati. Fabi qalbi. Dan kata para ulama, hati adalah dengan cara membenci pekerjaan tersebut dan meninggalkan mereka yang mengamalkannya. Baik, saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, sepertinya sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa berusaha untuk berjalan di atas jalannya Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat. Dan semoga semua kita diberikan husnul khatimah Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.